Istri kami belum mau diajak ngaji, sementara kami rindukan istri yang mau aktif ngaji. Boleh kami menikah lagi? Sebenarnya itu cermin mungkin. Artinya, kalau kamu ya menikah itu hakmu sebagai seorang suami, tapi paling tidak itu menjadi cermin dan barometer bahwa ternyata kamu belum mampu memimpin. Satu aja seperti itu. Untuk memimpin istrimu, mau belajar, mau ngaji, mau diajak iltizam, istiqomah, mungkin misalnya pakaiannya, penampilannya, keluar rumah, ini itu, yang ini aja kamu gak beres. Belum bisa kamu pimpin. Kamu gak mampu mengendalikan satu hamba Allah ini. Bagaimana kemudian kamu mau menikah lagi, mau ini? Ya kamu menikah itu hakmu, tetapi bercerminlah dari ini. Mampukah kamu ke depan? Bisa kamu, karena tanggung jawab lebih dari sekedar syahwat. Syahwat gampang, tapi perkaranya tanggung jawab kamu mengarahkan, mendidik, membimbing mereka. Perhitungkan, pernikahan lebih dari sekedar syahwat antara suami dan istri.